الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم بعد ودليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ومعنى فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك والرجز فاهجر الرجزu al asnamu wajahruha tarkuha wa ahlaha wal baro'ahu minha wa ahlaha wal baro'atu minha wa ahlaha wa ahliha. Astagfirullah. Asyarhu qala wa dalilu qauluhu ta'ala ya ayyuhal mudatsir al mudatsiru wal huwal mutaqatti al mutadaththiru bi aghtiyatihi wa aksiyatihi wa malabisihi aw nahwi dzalika qala kum fa'angdir hadza lil wujubi. Qala Syekhu rahimahullah taala wa ma'na qum fa'anzir yunziru 'an syirki wa yad'u ila tauhidi kama sabaqa wa rabbaka fakabbir 'azzimhu bi tauhidi, yani anna qawlahu subhanahu wa ta'ala wa rabbaka fakabbir ma'nahu khussa rabbuka bit takbiri li'annahu qaddamal maf'ulu khussa rabbaka khussa. Khusso itu fi'il amr, khusso ya, khusso, khusso. Oh, kirain fi'il majhul. Nah, rodda ya, ruddu, rodda. Fi'il amr itu diambil kan, menurut satu qaul, dari fi'il mudhari yang majazum dengan lamul amr. Ya, taib. Terus, khusso rabbaka bitakbiri li'annahu qaddama al-maf'ulu wa aslul kalami. Hah? Li'annahu quddima al-maf'ulu. Sebelahnya qaddama, faqaddama al-maf'ulu yang bawahnya. Mana? Boleh qaddama al-maf'ula. Berarti Allah mendahulukan maf'ul. Kalau quddima al-maf'ulu, maf'ul ditakdim. Nah, ya antum tadi baca qaddama al-maf'ulu, enggak ada ya kayak gitu. Ya, afwan. Khata. Terus wa aslul kalami kabbir rabbaka. Faqaddama al-maf'ula. Dalilnya tasdid. Ada tasdidnya, Ustaz? Faqaddama al-maf'ula. Faqaddama. Iya. Iya, tadi antum kata tasdid. Faqaddama al-maf'ula 'alal 'amili fihi wa huwa al-fi'lu fadalla 'alal ikhtisasi. Qala syaikhu ma'na rabbaka wa rabbaka fakabbir ay 'azzimhu bitauhidi. Wahadihi la syakka minasyaikhi rahimahullah minal ilmi al-ghaziri al-azimi alladhi yahtaju ila idahin wabastin. Wadhalika anna takbira ja'a fil qur'ani walahu khomsatu mawarida. Baik. Terus baca al-awwal. Al-awwalu takbirullahi azza wa jalla yakunu fi rububiyyatihi ay i'tiqadun anahu akbaru min kulli syai'in yura au yatawahhamu au yatasawwaru anahu mawjudun wa huwa akbaru min kulli syai'in fi rububiyyatihi fi mulkihi fi tasrifihi li amrihi fi khalqihi fi rizqihi fi ihya'ihi fi imatatihi ila akhiri ma'ani akhiri bukan akhiri Zat. Akhiri ila akhiri ma'ani rububiyyati qala azza wa jalla kabbirhu takbiran wa kabbirhu takbiran Allahu akbaru yashmalu hadzal ma'na wa yashmaru ghairahu min ma'ani at-takbiri allati sayati satati satati ah hasbuk baik bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd faqala al-musannif al-imam al-mujaddid asy-syekh muhammad ibn abdul wahhab rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah wa dalilu qawluhu ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wal rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Yang jadi syahidnya di 5 ayat awal ini. Ya, 5 ayat awal yang akan dibahas oleh Syekh Shalih Al-Syekh yang juga jadi inti dari pembahasan ini. 5 ayat ini, wahai orang bersimut, bangun, berilah peringatan, agungkanlah, besarkanlah rohmu, bersihkanlah pakaianmu, dan rujiz, itu asnam, tinggalkanlah. Makna kum fa'anzir, ya, kum bangun, berikan peringatan, yunziru anisyirki. Ya, agar beliau memberikan peringatan dari kesyirikan, wa yada'u ila tauhidi, dan mengajak kepada tauhid. Wa rabbaka fakabbir, dan ya maknanya adalah azimhu, agungkanlah Rabbmu bitauhid, dengan mentauhidkannya. Wasiyabaka fatahhir, siap itu maknanya amal, karena siap tutlak alal amal. Ya, dan sucikanlah amalanmu, gitu kan. Nah, boleh juga dimaknai siap itu ya apa namanya wasiyah baka fatahir minan najasah, boleh juga. Namun yang dimaksud di sini yaitu taharatul amal minasyirki. Baik. Ya. Kemudian jadi yang lebih tepat itu bukan najasah, karena masalah najasah, toharoh dan seterusnya itu syariatnya di Madinah. Ya, sementara ini di awal-awal Islam di Mekah, di awal dakwah. Ya, berarti di sini tahir a'malaka minasyirki. Taib. Ya. Warrujiz fahjur, tinggalkanlah arrujiz. Apa itu rujiz? Al-asnam. Berhala-berhala. Wahajruha, ya, meninggalkannya, hajarnya itu, memboikotnya maksudnya apa? Tarkuha ahlaha. Tarkuha wa ahlaha. Meninggalkannya dan meninggalkan penyembahnya. Wal bara'atu minha wa ahliha. Ya. Dan berlepas diri dari berhala tersebut maupun penyembahnya. Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan wa dalil qauluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhal mudassir. Ada enggak di aplikasi ini? Khawatirnya enggak ini ya. Ya. Ya ayyuhal mudassir. Al-mudassir huwa al-mutaghatti. Ya. Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan al-mudassir adalah al-mutaghatti, itu orang yang menutup kain atau orang yang berselimut. Hah? Enggak ada. Hah? Al-mutadassir, orang yang berselimut, bi aghtiyatihi, dengan aghtiyah. Aghtiyah itu jamak dari gita. Gita itu maksudnya apa? Penutup. Yaitu ya orang yang berselimut dengan penutupnya. Wa aksiyatihi, aksiyah jamak dari kisah. Kisah itu artinya kain, dengan kainnya. wa malabisihi. Malabis jamak dari libas, pakaiannya. Wa nahu dzalik, dan semisalnya. Berarti wahai orang berselimut yang menutup, yang berselimut dengan pakaiannya, kainnya, penutup dirinya, begitu. Qala kum fa anzir. Bangunlah. Maka berilah peringatan. Hadza lil wujub. Ini fi'il amarnya ini menunjukkan wajib. Qala Syekh, makna kum fa anzir yunziru anis syirki, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makna kum fa anzir yaitu memberikan peringatan dari kesyirikan, wa yad'u ila tauhid, dan mengajak kepada tauhid, kama sabaqa, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Wa rabbaka fakabbir, azzimhu bitauhid. Ya, agungkanlah Rabbmu dengan mentauhidkannya. Yakni anna qawlahu wa rabbaka fakabbir maknahu khussa rabbaka bitakbir. Ya, wa rabbaka fakabbir maknanya khususkanlah Rabbmu dengan membesarkannya. Ya, li'annahu quddimal maf'ulu. Karena ini maf'ul bih itu ditakdim, didahulukan. Aslinya bagaimana? Kabir rabbaka. Rabbaka maf'ul bih dari fi'il amr kabir. Nah, kabir rabbaka wa aslul kalam kabir rabbaka. Ya. Fa qaddamal maf'ula 'alal 'amili fihi wa huwa al-fi'lu fadalla 'ala al-ikhtisas. Maka ketika Allah mendahulukan maf'ulnya daripada amilnya, amilnya kan kabir, yaitu fi'il fi'il amr, maka ini menunjukkan makna al-ikhtisas, pengkhususan. Maka khusus hanya Rabbmu yang kamu agungkan, besarkan. Wa makna rabbaka fakabir ay azimhu bitauhid, hadhihi la syakka min asy-syekh min al-ilmi al-ghazir al-azim. Ini enggak diragukan lagi, ini dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, yang berasal dari ilmu yang melimpah, yang banyak, yang besar, yang luas. Alladhi yahtaju ila idahin wa bastin, ya, yang dibutuhkan untuk menjelaskan, ya, untuk memaparkan lebih lanjut lagi. Di anna takbira ja'a fil Qur'an walahu khamsatu mawarid. Karena kalau takbir terdapat di Qur'an, berarti dia punya 5 sumber. Ya. Yang pertama, 5 muara. Takbirullah yakunu fi rububiyyatih, yaitu membesarkan Allah yang ada pada rububiyahnya. Ai i'tiqadu annahu akbaru, itu keyakinan bahwasanya Allah lah yang paling besar. Min kulli syai, dari segala hal. Dari segala hal yang yura, yang dilihat. Yutawaham, yang diasumsikan. Au yutasawwar, ya, yang digambarkan. Au annahu mawjudun, bahwasanya ada yang lebih besar. Itu enggak ada kayak gitu. Allah lah yang lebih besar, yang paling besar. Fahuwa akbaru min kulli syai'in fi rububiyyatihi. Allah lah yang paling besar dari segala sesuatu, ya, dalam rububiyahnya, fi mulkihi, dalam kerajaannya, wa tasrifihi li amrihi, dalam kewenangannya, dalam perintahnya, fi khalqihi, dalam penciptaannya, wa fi rizqihi, dalam pemberian rezekinya, fi ihyatihi wa fi imatihi, dalam sifat menghidupkannya maupun mematikannya, ila akhiri ma'ani ar-rububiyah, dan yang lainnya dari makna rububiyah. Wa qala wa kabbirhu takbira. Ya, maka besarkanlah Allah dengan takbir. Allahu akbar yasmalu hadzal makna. Maka Allah Maha Besar mencakup makna ini, wa yasmalu ghairahu min ma'ani takbir allati satati. Dan mencakup selainnya dari makna-makna takbir yang nanti makna tersebut akan datang penjelasannya. Baik, as-sani. Naam, faddal. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Athani anna Allah azza wa jalla akbaru min kulli shay'in fi istihqaqihi al-ilahiyatu wal ibadatu wa istihqaqihi al-ilahiyata. Al-ilahiyata maf'ul dari istihqaq, masdar beramal amal fi'il. Wal ibadata wa wahdahu duna ghairihi, fa innal ibadata surrifat di ghairillahi wa huwa azza wa jalla akbaru wa adamu wa ajalu min kulli hadhihi al-ayati allati surifat laha min hadhihi al-alihati, min kulli hadhihi al-alihati allati surifat laha anwa'un min al-ibadati, wa takbiru yarji'u ila rububiyyati wa huwa al-awwalu, wa hadha takbiru yarji'u ila istihqaqihi al-ilahiyata. Al-thalithu takbiru yarji'u ilal asma'i wa sifati, ay anna Allah azza wa jalla akbaru min kulli syai'in fi asma'ihi wa sifatihi, fa innahu fi asma'ihi akbaru min kulli dawi al-asma'i. Fal-asya'u laha asma'un, lakin asma'ullahi azza wa jalla akbaru min dhalik. Lama lima fiha minal khusni wal bahai wal azimati wal azamati wal jalali wal jamali wa nahwi dharik. Wa kadhalika fi sifati fasifatuhu ula kama qala azza wa jalla walahul mathalul a'la fi samawati wal ard, wa qala azza wa jalla walillahil mathalul a'la, ay lahul ismu al-a'la walahun na'tu al-a'la, waqala azza wa jalla walam yakul lahu kufwan ahad, waqala azza wa jalla hal ta'lamu lahu samiyan wa nahwa dhalik. Fahuwa azza wa jalla akbaru min kulli syai'in fi asma'ihi wa sifatihi. Al-rabi'u kadhalika qawluhu wa rabbaka fakabbir, ay fi qada'ihi wa qadarihi al-kawni. Fallahu azza wa jalla fi qada'ihi wa qadarihi al-kawni akbaru, faqada'uhu wa qadaruhu lahu fihi al-hikmatu al-balighatu. Wa amma ma yaqdiruhu al-ibadu al-li anfusihim yaqdiru yuqaddiru al-amra binafsihi wa yaf'alu al-amra linafsihi, fa inna hadha yunasiba naqas na yunasibu marfu yunasibu oh iya fa inna hadha yunasibu naqasul naqsal abdi wallahu azza wa jalla fi qisaihi wa fi qada'ihi wa qadarihi bima yuhadithuhu fi kaunihi fahu akbarun bima yahduthuhu fi kaunihi fahu akbarun. Al-khamisu takbirullahi azza wa jalla fi syara'ihi. Hasbuk, ini dulu. Asani yang kedua, Allahu Akbar dari segala hal dalam keberhakannya dalam ibadah ilahiyah dan ibadah ilahiyah dan ibadah maknanya sama ya. Ya, wahdahu yang dia semata yang berhak itu duna ghairi, bukan selainnya. Maka hamba, maka ibadah surifat li ghairillah. Fa innal ibadata surifat li ghairillah. Ya. Maka sesungguhnya ibadah dipalingkan kepada selain Allah. Maka Allah Akbar, Allah Maha Besar, A'zam Maha Agung, ajal paling mulia dari segala ilah-ilah, dari segala alihah ya yang disembah tadi ya, allati surifat laha anwa'un minnal ibadah, yang berbagai jenis ibadah dipalingkan, diberikan untuknya, untuk alihah, untuk tuhan-tuhan yang diibadahi selain Allah tadi. Fattakbiru yarji'u ila rububiyyatihi wa huwa al-awwal. Maka takbir sini kembali kepada rububiyah, yaitu yang pertama. Wa hadha takbir yaji ila istihqaqihi al-ilahiyata. Sedangkan takbir ini ini yang kedua, itu kembali kepada keberhakan Allah dalam ilahiyah, yaitu dalam masalah ibadah. Nah, yang berikutnya takbir pengagungan, pembesaran Allah, yarji ilal asma'i wa sifat, kembali kepada nama dan sifat Allah, yaitu sesungguhnya Allah maha besar dari segala sesuatu dalam nama-nama dan sifatnya. Fa innahu fi asma'ihi akbaru, maka Allah dalam nama-namanya lebih besar dari segala zat yang pemilik nama. Maka al asya'u laha asma'un, segala sesuatu kan memiliki nama, namun nama-nama Allah itu akbar, lebih tinggi, lebih besar dari itu semua. Kenapa lima fiha minal husni wal baha? Karena di dalam nama-nama Allah ada kebaikan, ada baha, ada kemuliaan, ada azamah, keagungan, ada jalal, kemuliaan, ada jamal, keindahan. Ya. Wanahudzalik dan semisalnya. Demikian pula dalam sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah semuanya ula, tinggi. Ya, sebagaimana Allah berfirman, walahul masalul a'la. Milik Allah lah permisalan sifat yang tinggi, fis samawati wal ard, di langit-langit dan di bumi. Walillahil masalul a'la. Ai lahul ismu al-a'la. Milik Allah nama yang paling tinggi. Ya, walahu an-na'tu, na'tu itu maknanya sifat al-a'la. Milik Allah sifat-sifat yang paling tinggi. Walam yakulahu kufuwan ahad, tidak ada suatu apapun yang sekufu dengannya. Qala wa hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau tahu apa yang ada yang sama dengan Allah? Wa nahu dzalik dan semisalnya. Fahuwa subhanahu azza wa jal akbar min kulli syai' fi asmahi wa sifatih. Maka Allah maha besar dari segala sesuatu dalam nama-nama dan sifatnya. Arabi yang keempat, takbir Allah wa rabbaka fakabbir. Maka takbir Allah ini fi qada'ihi wa qadarih. Kita besarkan Allah dalam qada' dan qadarnya. Ya. Al-kauni. Qada' qadar kauni yang pasti terjadi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam qada' dan qadarnya kauni itu maha besar. Qada' dan qadarnya memiliki hikmah yang balighah, yang sangat dalam. Ya. Baik. Wa amma ma yaqdihi wa yuqaddiruhu al-ibad li anfusihim yuqaddiru al-amra bi nafsihi wa yaf'alu al-amra li nafsihi fa inna hadha yunasibu naqsal abdi. Ya. Adapun kalau si hamba memberikan qada keputusan untuk diri mereka, mentakdirkan perkara untuk diri mereka, melakukan perkara untuk dirinya sendiri, itu sesuai dengan kekurangan si hamba. Wallahu fi qada'i wa qadarihi, sedangkan Allah dalam qada dan qadarnya, bima yahdusuhu fi kaunihi fahuwa akbaru. Ya. Ya, maka Allah dalam qada dan qadarnya, dari apa-apa yang terjadi ini semua, maka Allah itu akbar. Ya, semua yang terjadi ini Allah kehendaki, maka iradah Allah pun akbar, takdir Allah akbar. Ya, tabarakallahu fikum. Nah, Allah takdirkan untuk si hamba kekufuran misalkan, Allah takdirkan Firaun kufur. Ya, berarti Allah kehendaki gak Firaun kufur? Sekarang anda mau tanya sama Marwanto, Syekh Marwan, Allah mentakdirkan Firaun kafir, ya, akbar gak takdir Allah ini? Akbar. Kesian amat si Firaun, gak minta diciptakan tiba-tiba kafir gitu ya. Perbuatan Allah mentakdirkan, ini kan perbuatan Allah ya. Adapun takdir yang buruk itu apa yang ditakdirkan al-maqdur. Namun apa yang Allah tentukan itu perbuatan Allah. Perbuatan Allah semuanya mahmud, terpuji. Ya, akbar. Dan Allah telah kehendaki kan? Hendaknya kauniyah. Allah telah takdirkan. Keburukan enggak? Kafirnya Firaun keburukan bukan? Keburukan kan? Enggak sesuai dengan irada syariahnya ya. Irada syariah menghendaki Firaun beriman. Berarti ini Allah cintai enggak? Allah berarti ini ada kebaikan enggak? Ada kebaikan. Ya. Nah, berarti Allah kan Allah kehendaki itu. Keburukan tadi berupa apa? Kafirnya Firaun. Berarti Allah kehendaki, berarti Allah sukai dong. Nah, ditafsir Allah sukai, Allah cintai dari satu aspek, Allah benci dari aspek yang lain. Kalau Allah benci, ya jelas kemutlakan kafir Fir'aun. Nah, Allah cintai dari aspek yang lain. Apa? Kemaslahatan yang lebih besar. Kafirnya Fir'aun ada maslahat yang lebih besar, hikmah yang dalam. Taib. Cari babi sini. Nah, atau kita baca gini tadi, wa amma ma yaqdihi wa yuqaddiruhu al-ibadah. Al-ibadah itu maf'ul tsani aja. Ya. Dan apa yang Allah takdirkan kepada para hamba dan pusih untuk diri si hamba sendiri. Ya, yuqaddirul amra bi nafsihi. Allah mentakdirkan perkara tersebut dengan dirinya. Wa yaf'alu al-amra li nafsihi. Fa inna hadha yunasibu naqsal abdi, maka ini sesuai dengan kekurangan si hamba. Ya, atau kita baca al-ibad fa'il dari yaqdihi, wa amma ma yaqdihi wa yuqaddiruhu al-ibadu. Adapun hamba yang tentukan gitu kan, li anfusihim, untuk diri mereka sendiri. Ya, artinya hamba diberikan ikhtiar, pilihan, namun hamba ya enggak bisa melakukan apa-apa kecuali sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Wa ma tasyauna illa ayyashallahu rabbul alamin. Ya. Hamba yang menentukan diri sendiri artinya diberikan pilihan. Namun itu enggak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita mau baca al-abdu al-ibad sebagai fa'il. Tapi bagusnya sebagai maf'ul. Qaddara yuqaddiru, saya enggak tahu ini apakah maf'ul memaf'ulkan dua maf'ul, seingat saya dia hanya memaf'ulkan satu maf'ul. Ya. Ada yaqdinya, yaqdi. Fi'il sebelumnya. Wa amma yaqdihi, ya. Berarti Allah ya, apa yang Allah takdirkan. Wa yuqaddiru al-ibadah, begitu. Sama, itu bisa maknanya sama begitu. Ya. Al-Khamis yang kelima. Sudah dibaca tadi? Belum. Fadal, Syekh Marwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu ta'ala al-Khamisu at-takbirullah azza wa jalla fi syar'ihi wa amrihi wa huwa i'tiqadun anna Allah azza wa jalla akbaru fima amara bihi wa nahyun. Wa naha. Oh iya, wa naha. Wa fima anzalahu min hadal Qur'ani al-azimi akbaru wa aqdamu min kulli ma yashra'uhu al-ibadu aw yahkumu bihi al-ibadu ay ya'muru al-ibadu bihi wa yanhauna anhu waliha. Enggak gitu. Akbaru wa aqdamu min kulli ma yashra'uhu al-ibadah. Oh, al-ibadah. Aw yahkumu bihi al-ibadah aw ya'muru al-ibadah. Wa yanhauna anhu. Terus. Walihada sarat hadhihi al-kalimah kalimatu Allahu akbaru min sya'aratil muslimina al-muslimina al-azimati yadkhuluna fi salati biha wa yuraddidunaha fi salati wa hiya min al-awamiri al-awwali al-ula al-ula allati ja'at li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala subhanahu wa ta'ala lahu wa rabbaka fakabbir faqulu hadhihi al-ma'ani al-khamsati tadkhulu fi hadha idza la hatta hadhihi al-ma'ani al-khamsata faqulu wahidatin minha laha adilatun kasiratun minal qur'ani tadabbaro wa anta taqra'ul qur'ana al-ayatu allati fiha zakara takbirallahi tajidu anna ba'daha fihi dzakara rububi dzikru rububiyyati wa ba'dul ayati fihi ba'du ma'tuf ke ba'du wa ba'dul ayati fihi dzikrul uluhiyati wa ba'daha fihi dzakarul dzikrul asma'i wa sifati wa ba'daha fihi dzikru dzikrul qada'illahi al-kauni af'alullahi azza wa jalla wa ba'daha fihi syara'allahu azza wa jalla idza ijtama athadhil khamsu ra'aita idza ijtama'ta idza ijtama'at hadzal khams hadhil khamsu ra'aita anna hadza tafsira min ahsani wa a'dhami ma yakunu faqauluhu wa rabbaka fakabbir wa azimhu bitawkhidi ala ma sabaqa bayanihi bayanuhu minal ma'ani li anna ma'ani ya at-takbira hiya at-takbiru takbiri mudhari li an li anna ma'ani at-takbiri hiya ma'ani at-ta'zimu at-ta'zimi mudhaf ilayhi at-ta'zimi wa tilka muta'alliqatu hiya tauhiya tauhidu bi anwa'iha bi anwa'ihi fasara at-tafsiru fasara tafsiru syaikhi huna bi qawlihi wa rabbuka fakabbir ai azimhu bi tauhidi wa huwa minat tafasiri al-manqulati anis-salafi annahu sara huna ikhtiyaron munasiban malaiman mulaiman wadi khuddalati nah al-khamis takbirullahi fi syar'ihi wa amrih ya yeah. Takbir Allah membesarkan Allah dalam syariat dan perintahnya wa huwa atiqadu annallaha akbar itu keyakinan bahwasanya Allah pahalin besar fima amara bih wa naha ya terhadap dari segala apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang fima anzalahu min hadzal qur'an al-azim dari segala apa yang Allah turunkan dari Al-Qur'an yang azim ini akbar wa a'zamu min kulli ma yasrahu al-ibad Allah lebih besar, lebih agung dari segala apa yang Allah syariatkan kepada para hamba. Aw yahkumu bihi al-ibad. Atau apa ya dari apa-apa yang Allah hukumi kepada para hamba. Aw ya'muru al-ibada bih. Ya dari apa-apa yang apa Allah memerintahkan pada hamba wa yunhauna anhu. Dan dari hal-hal yang hamba dilarang. Ya. Dari larangan-larangannya. Walihada sorot hadir kalimat Allah Akbar. Oleh karena itu kalimat ini Allah Akbar ini menjadi min syiaratil muslimin. Menjadi syiar-syiar kaum muslimin al-azimah yang azim. Yadkhuluna fi sholati biha. Mereka bahkan kaum muslimin kalau mau sholat masuk sholatnya itu dengan takbir. Wa yuraddiduna fi sholati. Mereka mengulang-ulanginya dalam sholat. Wa hiya minal awamiri al-ula. Dan ini termasuk diantara perintah-perintah yang awal dulu. Yang pertama, allati ja'at in nabi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam lahu wa rabbaka fakabbir. Ya, Nabi sallallahu alaihi menyatakan, Allah berfirman kepada Nabi dan agungkan dan besarkanlah Rabbmu. Faqulu hadhil ma'ani al-khamsati tadkhulu fi hadha. Maka lima makna ini masuk semua di situ. Idza lahatta apabila Anda perhatikan hadhil ma'ani al-khamsata lima makna ini takbir Allah pada qada'nya syariatnya uluhiyahnya rububiyahnya asma wa sifatnya ya faqul wahidatin minha laha adilatun katsiratun minal qur'an maka masing-masing dari dari lima ini memiliki dalil yang banyak dari Al-Qur'an ya tadabbar tadaburilah wa anta taqra'ul Qur'an, ketika Anda sedang membaca Al-Qur'an. Ya. Al-ayatul lati fiha dzikru takbir takbirullah. Berbagai ayat yang di dalamnya terdapat penyebutan membesarkan Allah. Tajidu anna ba'daha fihi dzikru rububiyyah wa ba'dal ayati fihi dzikru uluhiyyah wa ba'daha fihi dzikru al-asma' wa sifat wa ba'daha fihi dzikru qada'illah al-kauni wa af'alillah wa ba'daha fihi syar'ullah. Idza ijtama'at hadhihi al-khamsu ra'aita anna hadha tafsira min ahsani wa adzabi ma yakunu. Masyaallah. Maka Anda bertadaburi ketika Anda baca Quran. Ya, Anda akan dapati ayat-ayat, sebagian ayat di Al-Qur'an itu ya, itu yang ada takbirnya itu ada penyebutan rububiyah, penyebutan uluhiyah, asma wa sifat, penyebutan qada dan qadar, perbuatan Allah. Sebagiannya lagi di situ terdapat takbir Allah itu syariat, syariat Allah. Ya. Apabila terkumpul lima hal ini, maka Anda akan melihat bahwa tafsir yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, ini termasuk di antara yang paling bagus, paling agung dari apa yang ada. Nah, barakallahu fiik. Wa qauluhu wa rabbaka fakabbir. Dan Rabbmu, besarkanlah Rabbmu, azimhu bitauhid. Agungkanlah dia dengan tauhid, ala masabaqa bayanuh, sesuai dengan penjelasan yang lalu, minal ma'ani, dari makna-makna yang disebutkan, li'anna ma'ani at-takbiri hiya ma'ani at-ta'zimi. Karena makna takbir itulah makna ta'zim, makna membesarkan Allah itulah makna mengagungkan Allah. Wa tilkal muta'alliqatu huwa at-tauhidu bi'anwa'ih. Yang berkaitan itu semua adalah tauhid dengan segala jenisnya. Fasara tafsiru syekhi, maka jadilah tafsir syekh di sini, warabbaka fakabir ai adzimhu bitauhid, ya, agungkanlah dengan tauhid. Huwa min minat tafasiri al-manqulati anis salaf, itu termasuk diantara tafsir-tafsir yang dikutip dari salaf, ya, tafsir Bagawi, tafsir Al-Qurtubi. Annahu sara huna ikhtiyaron munasiban mulamisan mulaiman wadihul dalalah. Ya, ya. Dan jadilah dia di sini ikhtiaron munasiban, ya, yang dipilih oleh saya ini yang paling bagus, munasib, yang layak, mulaim, yang cocok, ya. Wadihad dalalati, wadiha ad dalalati, yang sangat jelas dalil-dalilnya. Mana Pak Yusuf? Hei, antum lagi Pak Majid, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'duha wa thiyabaka fatahhir. Ay tahhir a'maluka. Tahhir a'malaka. Ani syirki. Fassara asyabu bil. Fassara asyaba. Maful juga ya. Fassara asyaba bil amali. Ats-tsaubu asluhu fil lughah. Fil lughati. Ma yathubu ila sahibihi. Ay ma yarji'u ila sahibihi wa sumiya al-libasu sawa'un kana qamisan aw izaj aw izaran aw kana sarawila khabar kana aw nahwa dhalik aw nahwa dhalik ya aw nahwa dhalik aw kanat imamatan yusamma thawban li'annahu yarji'u ila sahibihi fi tibasihi bihi halun halu libasihi hadha aslu thawbi wa li hadha yuqalu lil amali aidan thawbun wa tajma'u ala thiyabin bi'tibari annahu yarji'u ila sahibihi li hadha fassara qawlaha subhanahu wa ta'ala huna wa thiyabaka fatahhir ay tahhir a'malaka fassara thiyaba bil a'mali li'annaha raji'atun ila sahibiha bi'tibari asliha al-lughawi aw yuqalu innal 'amala mushabbahun bi thawbi li mulazamatihi li sahibihi. Fathawbu yulazimu libsihi labisahu. Labisahu wal amalu kadhalika yulazimu amaluhu amilahu yulazimu amilahu kama qala azza wa jalla wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unukihi at-ta'iru huwa ma yatiru minhu minal amali min khairin aw sharrin ulzima bihi sara mulaziman lahu kamulazimati thawbihi lahu. Naam, kaf itu kaf tasbih. Iya. Wa huna hasbuk cukup. Qala ba'daha wasiya baka fatahhir. Ya. Ai tahhir amalaka anis syirki. Itu sucikan amalmu dari kesyirikan. Fassara as-siyaba bil amal. Beliau mentafsirkan siap pakaian dengan amal. As-saub asluhu fil lughah. Karena yang namanya saub pakaian itu dalam asalnya dalam bahasa Arab mayasubu ila sahibi. Sabayasubu itu maknanya roja'a yarji'u. Itu mayarji'u ila sahibi, yang kembali kepada pemakainya, yang mengenakannya. Ya, uisamba al-libas. Ini nanti dinamakan libas pakaian. Apakah dia komison atau izaron atau kana sarawila? Apakah berupa gamis, kain atau sirwal? Wanahu darik dan semisalnya. Au kanat imamatan. Yusamma sauban atau udang-udang, sorban juga dinamakan sauban, pakaian. Liannahu yarji'u ila sahibihi fil tibasihi bihi hala labsihi. Ya, karena dia kembali kepada orang yang mengenakannya ketika dia kenakan dalam pakaiannya tadi ketika dia kenakan. Hada aslu as-saubi. Ya, ini asal dari saub, pakaian. Wa li hada yuqalil amal aidan saubun. Oleh karena itu dikatakan amal juga ada saubun, pahala. Amal ada pahalanya, ada saubunnya. Nah, tujma'u ala siyabin. Nah, dijamak dengan kalimat siyab, saubun siyab. Bi'tibari berdasarkan tinjauan annahu yarji'u ila sahibihi. Dia kembali kepada pelakunya. Oleh hada fassara qawli qawlahu. Oleh karena itu Syekh mentafsirkan firman Allah huna wasiyabaka fatahhir ay tahira amalaka. Ya, bukan tahhir ya. Siyabaka bil minan najasat. Karena syariat taharah ini belum ada waktu itu di awal dakwah. Ya, yang ada ialah syariat menanggalkan diri dari kesyirikan. Ya. Baik. Fassara as-siyaba bil a'mali. Syekh mentafsirkan siap dengan amal liannaha raji'atun ila sahibiha bi'tibari asliha al-lugawi. Karena ia kembali kepada orang yang mengenakannya, yang beramalnya berdasarkan aspek tinjauan aslinya, yaitu tinjauan bahasa. Au yuqal innal amal musyabbahun bisawb, atau dikatakan amal itu diserupakan dengan saub. Kenapa? Li mulabasatihi li sahibihi. Karena mulazamahnya amal itu dengan pelakunya. Apa? Karena tetapnya ya, terusnya tetapnya amal dengan pelakunya sama seperti orang yang mengenakan pakaian itu tetap dia dengan pakaiannya. Gitu. Ya, fasaubu yulazimu labisahu. Maka pakaian itu ya yulazim labisahu. Dia mengharuskan tetapnya bersama orang yang mengenakannya. Amal kadzalik, demikian pula yulazimu amilahu. Ya. Itu tetap pada orang yang mengamalkannya. Kama qala ta'ala wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unukih. Dan setiap manusia kami tetapkan dia ya kami lazimkan dia, kami tetapkan dia. Ta'irahu, ta'irahu itu apa amalnya? Di unuknya, di lehernya. Ta'ir huwa mayatiru minhu. Ta'ir itu ialah bukan burung, yaitu yang terbang, yang pergi naik ke atas dari amal-amalnya. Apakah kebaikan atau keburukan? Ulzima bihi, maka diilzam dia. Diharuskan dengan amalnya tadi. Sara mulaziman lahu. Maka jadilah amal tersebut senantiasa menyertai dia. Kamu labasatihi saubihi lahu. Seperti pakaiannya selalu menyertai dia. Nah. Mana Pak Yusuf ini? Nih. Hah? Sini Mas. Ya, sudah pencar. Ayo, saya Marwan tanggung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu taala wa huna ikhtiyaru syaikhi rahimallahu ahadut tafsirina. Wa huna ikhtara asy-syaikhu ahada. Wa huna ikhtara asy-syaikhu rahimallahu ahadut tafsirina al-manqulaini. Tafsiraini. Manqulaini. Al-manqulaini. Anis salafi. Wa huwa anna ma'na wa siyabaka fatahhir. Ai tahhir a'malaka anil syirki. Wa fusirat bi tahhir siyabaka minan najasati. Wa siyabaka fatahhir. Hadha at-tafsiru al-a'ammu ansabahuna. Wa ansabu. Ansabuhuna. Li'annahu yunasibu ma qabalahu wa ma ba'dahu. Fa inna ma qabalahu fihi al-indaru wa ta'zimu Allah bitauhidi wa ma ba'dahu fihi tarkun lirrujzi wa hajrun lil asnami wal bara'ati minha baqiyun qawluhu wa baqiya qawluhu wa siyabaka fatahhir fatisaqul kalami fa wa qawnuhu jami'an jaa bi ma'na mutarabitin yaqdi bi an yahtara tafsir siyabi bil a'mali li anna ma qablahu qum fa'ndir liyundira ani syirki wa yad'u ila at-tauhid wa rabbaka fakabbir ay wa'adzimhu bitauhidi wa siyabaka fatahhir thumma qala warrujza fahjur allati hiya al-asnamu wal awsanu utrukha wa tabarra minha al-jami'u fil bara'ati minasyirki wal ba'du an syirki wan nahyu anhu wa da'watu wal iltizamu bi tauhidi. Nah. Baik. Wa huna ikhtara syekh ahad at-tafsiraini al-manqulain. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memilih salah satu dari dua tafsir yang dikutip oleh para salaf, yaitu makna wasiyabaka fatahhir. Syekh mengatakan tahir amalaka anis syirki. Karena ada juga salaf yang mengatakan tahir siyabaka minan najasah. Ya. Namun yang lebih tepat yang ini. Karena di masa itu belum ada syariat taharah, gitu kan. Ya, fussirat bitahir siyabaka minan najasah. Ada juga ditafsirkan itu, ya, yaitu tahir siyabaka, bersihkanlah pakaianmu dari najis. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Hadat tafsiru al-amu wa lebih umum, wa ansabu lebih cocok huna di sini. Li'annahu yunasibu ma qablahu wa ma ba'dahu. Karena kalau kita tafsirkan ini dengan tahir a'malaka ya minasyirki, itu lebih cocok dengan kalimat sebelum maupun setelahnya. Fa inna ma qablahu, sebelumnya apa? Fihi al-inzar. Terdapat peringatan, kum fa anzir, ya ayyul mudassir kum fa anzir. Wa rabbaka fakabbir, ada ta'zimullah bitauhid, ya enggak? Wa ma ba'dahu fihi tarkun lil juzr. Setelah ayat tersebut ada perintah untuk meninggalkan ya rujuz. Apa itu rujuz? Ya, meninggalkan rujuz wa hajrul asnam. Wa hajrun, dan memboikot berhala, wal bara'ah minha. Ya kan? Qum fa anzil wa siyabaka fa tahhir wa rujza fahjur. Tuh kalimat setelahnya. Ya, dan berlepas diri dari berhala. Maka yang cocok apa? Yang cocok berarti siyabaka fa tahhir, tahir a'malaka, gitu kan? Ya. Wa baqiya qauluhu ta'ala, dan tersisa di sini masih firman Allah Ta'ala, wa siyabaka fa tahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah, yaitu amalanmu. Ya. Fattisaqul kalam wa kaunuhu jami'an, maka keteraturan kalam Allah ini dan semuanya tadi, ja'a bima'nan mutarabitin. Ya, ja'a bima'nan mutarabitun. Bima'nan mutarabitin. Dia datang dengan makna yang saling menghubungkan. Yaqdi bi ayyakhtara tafsir siyab bil amal. Yang ini menuntut ya beliau untuk memilih tafsir siyab dengan amal. Pakaian yaitu amal. Li anna ma qablahu, karena kalimat sebelumnya kum fa anzir, bangun beri peringatan, liunzira ani syirki, agar beliau memberi peringatan dari kesyirikan. Wa yad'u ila tauhidi, agar beliau mendakwakan tauhid. Wa rabbaka fakabbir ay wa azzimhu bitauhid, dan agungkanlah Rabbmu, yaitu agungkanlah dia dengan mentauhidkannya. Wa siyabaka fatahir, pakaianmu maka bersihkanlah, maksudnya amalanmu bersihkanlah. Ya, summa qala war rujza fahjur. Adapun rujuz allati hiyal asnam wal awsan, berhala. Nanti akan dijelaskan oleh saya perbedaan antara berhala yang namanya sonam, asnam, patung, awsan, enggak ada wujudnya, berhala juga. Maka tinggalkanlah, utrukha. Tinggalkanlah, wa tabarra minha. Berlepas dirilah darinya. Al jami'u fil bara'ati minasyirki. Semuanya mesti berlepas diri dari kesyirikan. Wal bu'di anisyirki, menjauh dari kesyirikan. Wa nahi anhu, dan melarangnya. Wa da'wati wal tizam bitauhid, dan mendakwakan dan komitmen dengan tauhid. Tapi cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.